Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah, wa an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajuli al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad. Al-hadis وفيه الكلب الأسود الشيطان أخرجه مسلم وله أن أبي هريرة نهوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نهوه دون آخره وقيد المرأة بالحائط. كتب له دار أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه بلي بركاته Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang lelaki akan terputus oleh perempuan, ya, perempuan yang berlalu, wal himar, keledai, wal kalb al-aswad, dan anjing hitam. Anjing hitam ini maksudnya anjing yang bulunya semuanya hitam. Ya. Kalbul aswad. Jadi ini tiga disebut memutus sholat seorang lelaki. Al-hadith. Nabi sebutkan hadithnya. Wafihi, dan di dalam hadith itu juga disebutkan. Ya. Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Jadi anggap memutuskan sholat karena dia adalah syaitan. Anjing hitam tersebut dianggap sebagai syaitan. Ya. Akhrajahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walahu an Abi Hurairah, dan juga dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah nahwuhu, semisal dengannya. Disebutkan bahwa salat seorang lelaki diputus. Tapi hanya disebut dua. Diputus oleh perempuan dan keledai. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Tidak disebut anjing. Wali Abi Dawud wa Nasai an Ibn Abbasin nahwuhu bina akhirhi. Adapun dalam riwayat Abu Dawud an Nasai dari Ibn Abbas sama dengan hadis di atas, tetapi tidak ada disebut anjing hitam. Yang terakhir anjing hitam tidak disebut. Dan perempuan ditakdir. Ya. Dikatakan bahwa perempuan bukan perempuan umum yang disebut tadi, perempuan haid. Ya. Yang memutus sholat perempuan haid. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Baik, ini tambahan haid. Perempuan haid dalam tambahan hadis Ibnu Abbas. Ini ada kelemahan, ya. Ada kelemahan pada tambahan ini. Nah, adapun ya maknanya kita akan jelaskan ya, mana perempuan haid. Ya kalimat yaqta'u shalah, salat itu diputuskan. Ya diputuskan di sini bisa bermakna batal salatnya. Dan bisa bermakna putus bermakna kurang pahalanya. Ya, dan ini memang dia pendapat di kalangan para ulama, kita akan jelaskan. Jadi salat seorang lelaki diputus oleh perempuan. Dalam riwayat yang terakhir, perempuan haid. Ya. Perempuan haid yang dimaksud di sini bukan artinya perempuan yang sedang haid, yang dikata riwayatnya syah. Tapi artinya perempuan yang telah balik. Yang tanda baliknya dia telah apa? Telah haid. Jelas ya? Perempuan itu balik dengan empat tanda. Tanda yang pertama, kedua, dan ketiga itu juga adalah tanda baliknya laki-laki. Tanda yang keempat itu khusus untuk perempuan. Iya. Tanda yang pertama, seorang perempuan haid, laki-laki dan perempuan dikatakan sudah balik apabila telah keluar telah mimpi basah. Telah pernah mimpi basah. Yang pertama. Yang kedua, Jadi katakan balik, apabila telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, ya, tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, dikatakan dia balik apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Ya, kalau misalnya belum mimpi basah, dia terlihat ada rambut di sekitar kemaluannya, tapi usianya sudah 15 tahun, maka itu dia sudah balik. Jelas ya? Ini tiga tanda, laki-laki dan perempuan. Khusus perempuan ada tanda yang keempat, yaitu dia telah keluar darah haid darinya. Telah keluar darah haid dari perempuannya. Ya. Jadi perempuan yang sudah keluar darah haidnya, itu dikatakan balik. Jadi mana hadis perempuan yang haid, artinya perempuan yang balik. Ya, dari sisi kandungan fikih yang dikatakan membatalkan sholat, perempuan yang membatalkan sholat, jangan disangka perempuan yang haid saja, kalau tidak haid berarti tidak membatalkan sholat, tidak. Yang dimaksud seluruh perempuan. Kalau berlalu itu membatalkan sholat. Ya. Jadi sebutkan di sini, yaqta'u sholatar rajul. Seorang, sholat seorang lelaki terputus oleh al-mar'ah, oleh perempuan. Iya. Ini hadis pertama menunjukkan kepada kita disyariatkannya memakai sutrah. Iya. Dan dari kandungan hadis juga menunjukkan makna wajibnya. Sebab kalau dia tidak pakai sutra dan ada tiga dari yang lewat di depannya, maka itu membatalkan sholatnya. Itu akan membatalkan sholatnya. Kemudian di dalam hadis ini ya, ini kelihatannya ada perbedaan riwayat ya. Kayaknya dicetakan nanti ada tambahan. Yaqta'u salatul rajul apa di dalam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rajul. Mithlu mu'khiratir rahal. Baik, itu tambahan. Harusnya ada ya. Kita ulangi konteks hadisnya. Salat seorang lelaki apabila tidak ada di depannya seperti akhir pelana kuda, terputus oleh perempuan, keledai, dan anjing hutan. Baik. Ya. Penyebutan tidak lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahal. Ini kembali sama dengan konteks sebelumnya. Ya, hadith, dua hadith sebelumnya yang menunjukkan tentang harus ada mu'khiratir rahal di depannya, sesuatu yang menahannya. Ya. Baik. Kemudian hadis ini kalimat yaqta'u shalah, shalat terputus oleh perempuan dan seterusnya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya. Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa makna sholat terputus itu artinya kurang pahalanya, bukan artinya batal. Bukan artinya batal sholatnya. Ya. Dan ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa mana terputus, yaitu batal sholatnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim. Ya, dan banyak dari ulama kita menguatkan pendapat ini. Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya menguatkan pendapat bahwa terputus bermakna batal sholatnya. Iya. Adapun ulama yang mengatakan tidak batal, mereka berdalilkan dengan hadis yang akan datang di akhir bab bahwa sama sekali sholat itu tidak bisa diputus oleh apapun. Mereka katakan ini hadis menunjukkan bahwa terputus dalam hadis ini maknanya ya, mengurangi pahala. Karena di hadis yang lain dikatakan sholat tidak bisa diputus oleh sesuatu apapun. Ya, tapi hadis itu ada kelemahan, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Ya. Baik, di sini disebutkan ada tiga yang memutuskan sholat. Yang pertama adalah perempuan. Saya sudah terangkan, ya, perempuan memutus sholat, dan ini semua perempuan, yang haid maupun yang tidak haid. Ya. Dan para ulama rahimahullah menyebutkan ilahnya, kenapa memutuskan sholat? Sebab lewatnya perempuan di depan orang yang sholat, itu adalah fitnah. Adalah fitnah. Karena itu dianggap memutus sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya perempuan lewat di depan perempuan? Hah? Apakah batal sholat perempuan yang dilewati itu? Jawabannya tidak. Kembali kita melihat kepada hadis yaqta'u salatar rajul, seorang lelaki yang disebut diputus sholat seorang lelaki, bukan dikatakan seorang perempuan. Mungkin ada yang berkata, oh ini seorang lelaki cuma percontohan saja. Artinya siapa saja? Tidak. Karena perempuan ya, disebutkan bahwa ya, mereka dianggap dari kemungkinan dianggap membatalkan sholat karena fitnah. Iya. Ini hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan. Adapun antara sama perempuan, maka hal tersebut ya, berbeda. Ya, dan di dalam hadis hanya disebut yang diputus, apa terputus, sholat seorang lelaki. Nah, jelas ya? Iya. Dan mungkin untuk konteks setelahnya, karena setelahnya adalah sedai dengan ibukan, ini masuk di dalamnya semuanya, perempuan juga terputus sholatnya. Iya. Di dalam hal ini. Tapi tadi saya sebutkan suatu hal yang apa menjelaskan akan makna terputus itu. Baik, kemudian disebutkan di sini keledai wal himar. Ya. Himar dia dianggap apa memutus salat sebab ya, dia mirip. Ada mirip dengan syaitan. Ya. Nah, karena itu dilarang salat di tempat tidurnya di kandang himar. Ya. Demikian pula Nabi memerintah dalam hadis riwayat Bukhari, kalau kalian mendengar rintikan himar, kata Allah billahi minasy syaitan, maka berlindunglah kalian dari syaitan. Suruh berlindung dari syaitan. Fainaha ra'at syaitana, sebab himar itu melihat syaitan. Jadi ini dekat dengan syaitan, punya kedekatan dengan syaitan himar. Allah berfirman, inna antaral aswati la sawtu al-hamir. Mungkin suara yang paling mungkar adalah suaranya apa? Suara keledai. Iya. Adapun anjing, telah diterangkan di dalam hadis bahwa dia adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Iya. Dan syaitan itu akar katanya dari syaitana bermakna jauh, sebab dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, atau dari kata syafa, ya, dari kata syafa yang bermakna yang terbakar, ya. Dan ketika Nabi menyebutkan bahwa anjing hitam adalah syaitan, ini penyebutan sebab. Penyebutan illah, kenapa anjing hitam itu memutus sholat. Kenapa anjing hitam itu memutus salat? Iya. Baik. Dan di sini dari hadis ini, ketika Nabi menyebutkan sebabnya, dikatakan anjing hitam memutus salat kerana dia adalah syaitan. Ya, ini dari keindahan syariat kita. Sering disebutkan banyak dari perkara syariat diuraikan dan dijelaskan sebabnya. Sebab pensyariatannya, hikmah dari pensyariatan. Walaupun tidak mesti setiap syariat diterangkan hikmahnya, tapi setelah diterangkan sebuah hikmah, maka ini akan memberikan banyak faedah. Kita akan lebih mudah memahami makna perintah ibadah itu, dan kita akan lebih bersemangat melakukannya karena kita tahu hikmahnya. Iya. Kemudian dari apa hadis ini juga menunjukkan bahwa syaitan itu punya kemampuan untuk berubah wujud. Ya, karena dikatakan anjing hitam adalah syaitan. Ya, anjing hitam adalah syaitan. Mana syaitan di sini mungkin saja bermakna dia berubah wujud menjadi dari syaitan menjadi anjing. Dan mereka punya kemampuan untuk hal ini. Punya kemampuan untuk hal ini untuk merusak salat seorang muslim. Iya. Baik, dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa sutra itu adalah menjaga. Ketika ada sutra, walaupun anda anjing hitam yang lewat, setelah sutra itu tidak membahayakan salatnya. Sebab sutra adalah apa? Penjaganya. Ya, dan telah syahdi dalam sebuah hadis Nabi SAW salat. Kemudian ada anjing hitam yang akan lewat. Maka Nabi berlomba dengan anjing hitam ini. Nabi maju ke depan. Sehingga anjingnya lewat di mana? Lewat di belakang beliau. Iya. Karena anjingnya lewat di belakang, maka dia tidak memutus apa? Salat. Baik. Kemudian di sini disebutkan sekali lagi mu'khtiratul rahal. Menunjukkan bahwa idealnya dalam ukuran tinggi sutra itu idealnya seperti mu'khiratul rahal, 2/3 hasta telah kita terangkan, itu idealnya. Ya, kalau kurang daripada itu tidak ada masalah, yang penting dia dianggap apa? Dianggap sutra.